Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Nawaqidul Islam, di mana kita telah sampai pada pembatal keislaman yang ke-8, dan kita memasuki syarah dari apa-apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. قال الشارح حفظه الله, pada pembatal keislaman yang ke-8, الثامن من أنواع الردة yang ke-8 di antara jenis-jenis kemurtadan adalah mudhaharatul musyrikina ala al-muslimin, ay mu'awanatuhum, membantu orang-orang musyrik untuk mengalahkan kaum muslimin. Fal-mudhaharatu ma'naha, al-mudhahara itu maknanya adalah al-mu'awanah, membantu, bi an tu'inal kuffar ala qitalil muslimin wa adhiyatil muslimin, membantu orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin dan mengganggunya. Wa kadzalika man ahabbal kuffara fa innahu yakfur, demikian juga barang siapa yang mencintai orang-orang kafir, maka sesungguhnya dia akan menjadi kufur. Wa hadza huwa tawalli, dan inilah yang disebut sebagai sikap loyalitas, toleransi beragama. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum, dan siapa yang berloyalitas di antara kalian kepada mereka, maka sungguh dia termasuk di antaranya. Yatawallahum bil munasarati wal mudhaharati aw yatawallahum bil mahabbah, ya loyalitas, menolong dan membantu serta berloyalitas kepada mereka orang-orang kafir dengan cinta, fa innahu yakfur, maka hal itu mengakibatkan kekufuran. Li annahu ahabbal kufra wa ahabbal kuffar fayakfuru bidzalik, karena dia mencintai kekufuran serta mencintai orang-orang kafir, maka dia juga kafir dengan hal itu. Idza ahabbahum ma'nahu, apabila ada seorang muslim itu mencintai mereka, itu maknanya adalah annahu lam yungkiril kufra wa man lam yungkiril kufra fahuwa kafir. Bahwasanya dia tidak mengingkari sebuah kekufuran, dan siapa yang tidak mengingkari sebuah kekufuran maka dia kafir. Dalilnya adalah awal ayat dari surat Al-Maidah ayat yang ke-51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, sebagai para wali. Ay la tatawallawhum la bimudhaharatin wala bimahabbatin wala bimuawanah. Jangan kalian itu menjadikan mereka orang-orang kafir sebagai pemimpin. Jangan pula membantunya, mencintainya, ya, saling tolong-menolong di antara mereka dalam urusan beragama. Wa may yatawallahu minkum ya'ni minal muslimin. Siapa yang di antara kalian memiliki sifat loyalitas dari kalangan kaum muslimin, fa innahu minhum. Ai yakunu minal yahudi wan nasara. Ia akan termasuk dari kalangan Yahudi, demikian juga Nasara. Wa hadha dalilun ala riddatihi. Ini sebagai dalil akan murtadnya orang yang loyalitas kepada orang kafir. Thumma qala inna allaha la yahdil qawma al-zalimin. Kemudian Allah Azza wa Jalla, ya, berfirman, sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah, petunjuk kepada kaum yang zalim. Fasammahum zalimin. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutnya mereka sebagai orang-orang yang zalim. Maka ini keterangan ringkas dari Asy-Syaikh Hafizahullahu ta'ala. Yang berikutnya, pembatal dari pembatal-pembatal keislaman, kata Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala, man i'taqada anna ba'dhan nasi yasi'uhu al-khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meyakini ada sebagian manusia yang leluasa untuk keluar dari syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi meyakini adanya orang yang boleh tidak mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama wasi'a al-khabir al-khuruj an syari'ati Musa sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Khabir itu juga leluasa untuk keluar dari syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Nah, jadi ini intinya ingin menolak dan ingin mengkultuskan sebagian manusia agar tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mungkin dianggapnya orang ini lebih atau minimalnya tokoh tersebut itu mempunyai ilmu agama yang tidak dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia boleh untuk keluar dari syariatnya, tidak menjadi masalah untuk keluar dari syariatnya. Nah, siapapun yang memiliki keyakinan ini, ya, ini merupakan perbuatan kekufuran, dan dia ternyata berdalih sebagaimana Khabir itu keluar dari syariatnya Musa alaihi salam, artinya tidak taat kepada Musa. Kita baca syarahnya. Qala syarihu hafizahullah at-tasi'u man ajaza li ahadin an yakhruja an syari'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang memperbolehkan kepada salah seorang untuk keluar dari syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti tokohnya orang-orang Syiah atau sebagian Sufiyah, tulen, kel, ghulat, itu meyakini demikian bahwa tokohnya, walinya itu tidak masalah tidak sholat berjamaah di masjid, karena dia memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh untuk keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Khabir. Li'anna Allah ba'atha Muhammadan ilan nasi kafatan, karena Allah azza wa jalla mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia semuanya. Wa aujaba ta'atahu 'alal 'alamin, dan Allah juga mewajibkan untuk mentaatinya atas alamin, alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin, dan tidaklah kami mengutusmu, yaitu Muhammad, kecuali sebagai rahmah, kasih sayang bagi al-alamin. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira, tidaklah kami mengutusmu kecuali untuk semuanya manusia, membawa berita gembira bagi orang-orang yang taat, serta memberi peringatan bagi mereka orang-orang yang menyimpang. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a, katakanlah wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku ini adalah Rasulullah, utusan Allah kepada kalian semuanya. Maka ayat-ayat ini menerangkan kepada kita dengan jelas, ya, tentang keumuman syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu dulu pondasinya, bahwasanya hukum asal syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk umum. Tidak ada yang mengeluarkannya kecuali dalil. Kalau tokohmu itu boleh untuk keluar dari syariatnya. Oh iya, ada dalilnya. Ketika tokoh kita itu bersemedi di satu malam sedang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata muncul cahaya. Cahaya itu adalah Allah mengatakan kepadanya, kamu seorang hamba telah dibebaskan dari syariat-syariatnya Muhammad. Sehingga dia tidak pernah menjalankan syariat-syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dia terbebas sebagiannya. yang dengan itu ya dia tidak pernah terlihat di masjid untuk salat berjamaah, bahkan dia tidak berpuasa, bahkan dia mungkin ya begitu suka silahkan diambil, tidak ada syariat-syariatnya, tidak ada wali, tidak ada saksi, enggak masalah, tokoh masalahnya ya boleh untuk keluar, tidak berlaku itu hukum-hukum ada saksi, ada wali, tidak berlaku. Tidak berlaku pula lebih dari naam, cuma empat, tidak berlaku lebih kapanpun dia mau. Maka ini batil ma'asyiral muslimin berdasarkan dalil-dalil tersebut. Faman lam yastajib lir rasul wa yattabi' hadzal rasul fahuwa kafir. Maka barang siapa yang tidak mengikuti rasul, tidak mengabulkan perintah-perintah rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya dia tidak mengikuti, keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Sawaun akana yahudiyan au nasraniyan au majusiyan au millatan kan, sama saja apakah dia orang Yahudi, orang Nasrani atau orang Majusi, sama saja, atau agama apapun. Dan di sini menerangkan kepada kita hapusnya agama-agama sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu bi bi'satihi awjaba Allah ta'atahu wattiba'ah. Karena dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mewajibkan untuk mentaati dan mengikutinya. Wa man kana ala dinil yahudiyyati wan nasraniyah fa innahu qad nusikha bi bi'satihi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang berada di atas agamanya Yahudi, Nasrani, maka sesungguhnya telah dihapus setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yasi'u ahadan an yakhruja an ta'atihi. Maka tidak bebas, tidak ada keluasan bagi seorang pun untuk keluar dari ketaatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pembahasan yang pertama, agar difahamkan dulu bahwa tidak ada seorang pun yang boleh untuk keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wajibnya seorang untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib. Satu, jadi anggapan atau keyakinan tentang bolehnya seorang atau memiliki keluasan untuk keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini anggapan yang batil, keyakinan yang salah, yang bisa mengeluarkan seseorang dari ruang lingkup Islam. Tapi dia berdalih, buktinya Khadir alaihi salam itu boleh keluar dari syariatnya Musa alaihi salam, tidak mentaati syariatnya Musa alaihi salam, ia memiliki syariat tersendiri. Nah itu boleh berarti kan ada sebagian tokoh, ada sebagian manusia yang boleh untuk keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita jawab, Amma khurujul Khadir an ta'ati Musa. Adapun keluarnya Khadir dari ketaatan terhadap syariatnya Nabiullah Musa alaihi salam, yang pertama, fali anna Musa lam yursal ilal Khadir, karena Musa ini tidak diutus kepada Khadir. Ya, Musa ini tidaklah diutus kepada Khadir. Berarti sebaliknya, seandainya Musa itu diutus kepada Khadir, maka wajib bagi si Khadir untuk ngikut, tunduk terhadap syariatnya Nabiullah Musa alaihi salam. Kan ada kisah yang masyhur yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Al-Kahfi, tentang kisah Nabiullah Nabiullah Musa alaihi salam dengan Khadir, di mana Nabiullah Musa belum memiliki ilmu apa yang dimiliki oleh Khadir. Kisah itu dianggap menyelisihi syariatnya Musa alaihi salam, padahal tidak, itu tidak menyelisihi syariatnya Musa alaihi salam. Nah, yang berikutnya, risalatu Musa khasah di Bani Israel. Risalahnya Nabiullah Musa itu khusus untuk Bani Israel. Kana nabiyyu bu'itha ilan nasi khasah aw liqawmihi khasah amma ana bu'ithu li'amatin nas. Para nabi itu diutus untuk kaumnya secara khusus. Adapun aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu diutus kepada seluruh umat manusia. Au kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Berarti terjadilah kesimpulan bahwasanya Khadir itu berada dalam syariat yang tersendiri, berbeda dengan Musa. Demikian pula ucapan Khadir kepada Musa ketika berkenalan dengan Musa. Nah, ketika berkenalan dengannya, Musa mengatakan, saya adalah Musa. Kemudian Khadir juga mengatakan, Anda Musa dari Bani Israel? Iya. Maka di sini menerangkan kepada kita bahwa Khadir ini tidak tahu Nabiullah Musa alaihi salam. Seandainya beliau tahu, maka tentu disyariatkan untuk mengikutinya. Dan apa-apa yang didapatkan oleh Nabiullah Khadir alaihi salam, ya, ini merupakan wahyu dari Allah Azza wa Jalla yang belum diberikan kepada Nabiullah Musa, atau yang tidak diberikan kepada Nabiullah Musa alaihi salam, sehingga Nabiullah Musa itu ingin belajar kepada Khadir. Maka ini beberapa alasan serta bantahan mereka, orang-orang yang berdalih bahwasanya, ya, boleh bagi seorang untuk keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya ada 5 poin atau 2 poin yang ada dalam kitab ini. Nah, jadi risalahnya Nabiullah Musa alaihi salam itu khusus untuk Bani Israel. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah As-Saff ayat yang 5. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamun anni rasulullah ilaikum. Dan ingatlah ketika Musa itu berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kalian menggangguku? Sungguh kalian telah tahu bahwasanya aku ini adalah Rasulullah, utusan Allah kepada kalian. Farisalatu Musa alaihi salam li Bani Israel. Maka risalah Nabiullah Musa untuk Bani Israel. Ma hiya amah li jami'in nas, tidak di atas ya, atau tidak untuk semua manusia, tidak. Lalu gimana ini Nabiullah Musa, Nabiullah Isa katanya akan turun nanti di akhir zaman membunuh Dajjal, padahal beliau zaman dulu. Ya, ketika beliau disebutkan dalam hadis, beliau nanti ketika turun juga akan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan menikah dan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada keluasan untuk keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga anggapan atau keyakinan kalau bolehnya untuk keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah anggapan yang batil, yang tidak dibenarkan, yang bisa menyebabkan seorang keluar daripada Islam alias murtad. Nah, apapun itu dalihnya. Anda memiliki dalil tentang Khadir, berarti Anda keliru dalam memahaminya. Nah, Anda keliru. Terjadi perbedaan yang jauh di sini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada semua umat manusia. Sementara syariatnya Musa alaihi salam diutus untuk kaumnya sendiri. Tayyib. Falidzalikal Khadiru kana ala ibadatin lillah. Oleh karena itu Khadir itu ya tetap berada di atas peribadatan kepada Allah Jalla wa'ala. Lalu siapa Khadir ini? Apakah dia orang soleh, wali, nabi, atau malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, di sini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama, siapa Khadir ini sebenarnya. Asy-Syaikh ya menyebutkan, wakhtalafal ulama'u fil Khadir, hal huwa nabiyyun aw rajulun salihun ala qaulain. Apakah beliau seorang nabi atau hanya seorang yang saleh? Ini ada dua pendapat yang masyhur. Namun di sana ada beberapa yang menyebutkan selainnya. Yang pertama, iya, bahwasanya Khadir itu adalah nabi, sehingga beliau memiliki syariat tersendiri. Dan ini pendapatnya jumhurul ulama dari kalangan muhaddithin, mufassirin, wa muhaqqiqin, bahwasanya Khadir itu adalah seorang nabi. Yang kedua, waliyun wa laysa bin nabi. Khadir itu adalah wali dan bukan nabi. Beliau seorang wali dari wali-wali Allah Azza wa Jalla, bukan seorang nabi. Nah, ini ya, sebagian ulama berpendapat seperti Al-Imam As-Sa'di. Kalau enggak salah beliau ini, bahwasanya Khadir itu adalah seorang wali. Ada yang menyebutkan sufi, naam. Demikian juga yang mengatakan ini sufiyah. Naam. Yang berikutnya ada yang mengatakan bahwasanya Khadir ini nabi dan rasul. Nabi dan Rasul. Apa berarti bedanya Nabi karo Rasul? Nabi dan Rasul berarti kan ana perbedaan nek disebutna bareng gue. Ya? Iya ora? Ya iya. Naam. Ini Ibnu Qayyim. Demikian juga Muhammad Ibnu Ishaq. Ada yang menyebutkan bahwasanya Khadir itu adalah malakun minal malaikah. Beliau adalah seorang malaikat yang berubah menjadi bentuk manusia. Ini pendapatnya Al-Mawardi. Berkata Ibnu Katsir, ini jauh sekali dari kebenaran. Jauh dari apa? Kebenaran. Dan pendapat yang kelima, tawakuf. Tawakuf. Enggak menentukan Khadir itu nabi atau wali, enggak menentukan. Ini Abul Khattab dan selainnya. Yang rajih itu yang pertama, bahwasanya Khadir itu adalah seorang nabi. Artinya ini sebagai wawasan kita. Oh, ternyata ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begini. Ada yang tawakuf juga. Nah, tapi yang roji yang keberapa? Pertama berarti seret mengdur maning ya. Nah, tawakuf dalam hal seperti ini. Kalau tawakuf dalam perkara al-haq dan al-batil ini tidak boleh. Nah, di sana menyembah selain Allah, di sini menyembah Allah, mana yang benar, mana yang salah? Oh, tawakuf. Nah. Ini keliru. Meletakkan kata tawakuf itu pada tempat yang keliru. Tidak boleh, jangan. Karena perkaranya adalah al-haq dan al-batil. Nah, terkadang fenomena tawakuf itu banyak terjadi, ya kan? Wah, ada fitnah. Buar. Mesti yang pertama langsung terbagi setidaknya menjadi tiga. Kelompok yudafi'un yang membela. Yang kedua, kelompok yang memperingatkan manusia. Yang ketiga, kelompok yang tawakuf, mutawakifun. Wah, jadi antum ini gimana nih? Tawakuf mana? Belum. Tawakuf berarti enggak punya sikap, ya kan? Di sini disebutkan yang rajih, tas. Yang rajih yang mana? Ketika seorang mendapati, Al-Qur'an ini makhluk atau kalamullah. Nah, di sana juga ada setidaknya tiga. Yang pertama, ada yang mengatakan iya makhluk. Kufrun jelas. Jahmiun. Yang kedua, kalamullah wa huwa aqidatu ahli sunnati wal jamaah ghairu makhlukin. Kelompok yang benar. Kelompok yang ketiga apa? Ya itu tawakuf itu, tawakuf kalau ditanya. Ini fitnah di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Perkaranya al-haq dan al-batil. Kan bingung ini orang yang tawakuf ini kan bingung. Daripada bingung, bang, baik sekalian. Mau perkara benar dan salah kok bingung kamu gitu loh. Ini perkaranya benar dan salah kok kamu bingung. Berarti kamu ya salah. Belum mengaringan anak kok pada baik jane gitu loh. Artinya genah-genahan baik itu malah lebih plong ya enggak? Kok kepengen bojok orang? Iya, kepengen bojok. Ya wis ayo mangkat. Sudah ada calonnya misalnya. Kalau yang tawakuf itu susah, men bojok orang embulah ya wis sembuh. Orang ngerti ngono berdua urusannya dewek-dewek kan gitu ya. Iya kan? Hukum asalnya kan berarti enggak kan? Upamanya begitulah, saya ibaratkan begitu. Tawakuf ini. Tapi ya sudahlah. Nah, seyogianya seorang harus memiliki yang jernih dan yang pandai. Di mana tawakuf ini diletakkan gitu. Nah, di mana kalimat tawakuf ini diletakkan? Jangan semuanya ini bingung tawakuf baik. Tawakuf. Mana ini Al-Qur'an makhluk atau ghairu makhluk? Al-Quran kalamullah ghairu makhluk atau makhluk tawakuf. Ini ya, bahkan Al-Imam Muhammad menegaskan siapa yang tawakuf dalam hal itu maka dia jami samimbawon, ternyata dengan kelompok Jahmiyah, bahkan itu banci namanya. Nah, mau dikatakan ahlu sunnah apa ahlul bid'ah? Oh enggak, saya wasat khairul umur awsatuhwa, sebaik-baik perkara adalah yang di tengah. Mana enggak kesana enggak kesini, jadi anak di tengah-tengah. Tengah-tengah malah digemplongin anak ngene. Gemplong mana? Gemplong ngene, ya enggak? Habis itu. Nah, ya, tayyib walhasil ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, itu yang disebutkan oleh sebagian para ulama kita. Jadi yang rajih beliau ini adalah seorang nabi. Yang belum tahu kisahnya Nabiullah Musa dan Khadir, antum bisa membuka surat Al-Kahfi pada ayat yang ke-60, 65 hingga selesai itu. Ada kisah antara Nabiullah Musa dan Khadir, pertemuannya. Nah, القول الأول kata Syekh Shalih Al-Fauzan أنه نبي لأنه عامل أشياء لا تكون إلا معجزات. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya Khadir itu adalah seorang nabi. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi kecuali sesuatu itu adalah mukjizat. Contohnya kharquhu lis-safinah, beliau melubangi kapal padahal sudah mau pergi bersama Nabiullah Musa alaihi salam. Dan Nabiullah Khadir sudah berpesan, Musa kamu jangan tanya apa-apa, engko bae kotak terangna kabeh, nanti saya terangkan segala-galanya. Kenapa saya melakukan begini, kenapa saya melakukan begini, kenapa saya melakukan begini, saya akan terangkan kepadamu. Ya siap. Nah, menuntut ilmu Nabiullah Musa alaihi salam. Sudah naik kapal, dibolongi kapalnya. Kan sesuatu yang ajib, kita mau berangkat tuh bolongi kapalnya. Kan berarti orang sida. Kamu ini gimana? What? Nah, jangan lupa syaratnya mengikut saya. Diam, jangan bertanya sampai saya akan terangkan kepadamu insya Allah. Oh iya, saya lepat. Saya keliru, mohon maaf. Ya, itu dibolongi. Satu lewat kejadian. Demikian juga beliau dzabhuhu alwalad, menyembelih seorang anak yang belum berusia baligh. Bunuh, menyembelih. Wah, perkara besar. Iya kan? Menyembelih anak belum baligh, bunuh. Dapat beres langsung hajar orang tadi ngaling-ngaling, beres saja. Naam. Juga nanya lagi, "Wah, kenapa ini?" Wah, ceramah sudah. Jangan lupa syaratnya apa kalau ngikut. Oh iya, tepat lagi, jalan lagi. Iqamatuhu al-jidar alladhi yuridu ayyan qadda, beliau yang membangun tembok yang akan roboh padahal di situ beliau seorang tamu. Ya, beliau seorang tamu yang ingin dijamu, ternyata ada tembok roboh, beliau malah membangunnya. Artinya kan ini sesuatu yang aneh, ini ngapain, gak usah gitu loh. Nah, hadhihi umurun mu'jizah li'annaha mabniyatun ala asya mughayyabah. Perkara-perkara ini adalah perkara-perkara yang gaib. Perkara ini adalah perkara-perkara yang gaib. Wal mu'jizat la takunu illa linabiyyin. Sementara mu'jizat-mu'jizat itu tidak akan terjadi kecuali kepada nabi. Kemudian Nabiullah Khadir itu menerangkan apa alasan beliau melobangi perahu, karena di sana ada bajak laut yang akan membajak semua apa kapal-kapal yang lewat di sini. Sehingga ini biar tidak dibajak, sampai sini aja, enggak usah jalan ke sana. Kenapa saya membunuh seorang? Iya, anak ini kalau gede jadi durhaka kepada kedua orang tuanya. ketimbang anak ini masuk dalam neraka, mending saya bunuh sekarang mumpung belum punya dosa. Kenapa kamu, dan seterusnya. Yang mana beliau tahu itu semua adalah ya wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Wa aslu qissati Musa ma'al Khadir anna Musa alaihi salatu wassalam khatiba fi bani Israel fasa'aluh. Dan asal kisah Musa bersama Khadir adalah Musa alaihi salam ya mengajak berbicara kepada bani Israel. Beliau bertanya kepada mereka, hal hunaka a'lamu minhu, apakah di sana ada yang lebih berilmu darinya? Faqala la. Maka beliau menjawab, tidak ada yang lebih berilmu dari Nabiullah Musa alaihi salam. Fa auhallahu ilaihi anna hunaka 'abdan fi ardin kadza wa kadza indahu min al-'ilmi ma laysa 'indak. Allah azza wa jalla memberikan wahyu bahwasanya di sana ada seorang hamba di tempat ini, di bumi ini ada orang yang memiliki ilmu yang tidak kamu memiliki ilmu. Fadhahaba Musa alaihi salatu wassalam ila hadzal rajuli yatlubu dzalikal ilma. Maka Nabiullah Musa alaihi salam pun pergi untuk mencari orang ini dalam rangka untuk menimba ilmu. Ini seorang nabi luar biasa. Ada yang lebih nandingi ilmunya, wah, kolet. Ilmu apa yang dia punya yang saya tidak punya? Masya Allah, semangat. Dan menuntut ilmu itu harus apa? Bersabar. Coba seandainya Nabiullah Musa itu bersabar, orang takon baik, ilmu-ilmu yang lain akan wah, banyak sekali. Hingga Nabiullah Khadir akan menerangkan, menyebutkan begini, begini, begini, begini, begini. Nah, oh iya, setelah itu beliau paham. Di sana ada seorang hamba yang mana lebih berilmu daripada beliau. Qala ta'ala, na'am, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya. Siapa pembantunya di sini? Namanya siapa pembantunya Nabiullah Musa? Yusha' bin Nun katanya. Disebutkan dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, pembantunya di sini Yusha' bin Nun. Musa mengatakan kepada pembantunya, "La abrahu, aku tidak akan berhenti sampai aku menemukan pertemuan dua laut, atau aku akan terus mencari meskipun bertahun-tahun." Yani safarah beliau, safar melakukan rihlah, ngudi ilmu, tanah-tanahnya ini. Ngudi ilmu di pokoknya golap ilmu, siapa orangnya begini-begini. Nah, bersama pembantunya. Falamma balagha majma'a bainihima, maka ketika keduanya telah sampai di pertemuan dua laut, ila akhirihi, sampai akhirnya, fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Maka keduanya mendapati di sana ada seorang hamba dari hamba-hamba kami yang kami datangkan, yang kami berikan kepadanya rahmah dari sisi kami, yaitu wahyu serta kenabian. Kami berikan kepada hamba tersebut rahmah, yaitu wahyu dan kenabian dari sisi kami. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan kepada hamba tersebut dari sisi kami sebuah ilmu, yaitu ilmu gaib, untuk menyingkap mengetahui perkara yang gaib. Itu yang Allah berikan, itu yang Allah ajarkan kepada Khadir. Gimana ya Zha? Yang alimul ghaibi itu illa rasul itu surat al-jin apa ya? Gimana ayatnya itu? Gimana man yudhakiruni? Adalah itu illa rasul itu begitu. Kecuali rasul ada yang diberi begitu. Ada yang Allah berikan ilmu gaib. Jadi bukan untuk dipelajari, untuk mempelajari ilmu gaib begini begini begini, enggak ada yang tahu. Itu pun dari seorang rasul, seorang nabi. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Jadi Allahu Azza wa Jalla, nah, kemudian Musa berkata kepadanya, apakah aku boleh mengikutimu untuk engkau mempelajari, nah, untuk engkau mengajari aku dari apa-apa yang engkau diberikan ilmu, yaitu ilmu gaib tadi, ilmu apalah. Dan beliau mendapatkan, ya, diantara ilmu-ilmu tahu apa yang akan terjadi. Kalau di sana ada ini, ada ini, yang itu semua adalah, ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khadir adalah seorang nabi. Nah, kalau zaman sekarang ada yang tahu ilmu gaib ini, hebat ini. Saya datang kepada seorang yang di sana itu dia tidak terkenal, tapi bisa mengetahui perkara tabir yang akan tersingkap. Wah, itu siapa itu yang bicara begitu? Itu viral itu. Setelah mendatangi seorang guru yang dia tahu akan perkara yang akan datang, ujung-ujungnya kampanye. Baik, barulah perjalanan menuntut ilmunya Nabiullah Musa alaihi salam, ya, dilakukan hingga pada akhirnya Nabiullah Musa alaihi salam mendapatkan ilmu yang banyak. Seandainya beliau bersabar lebih, tentu beliau akan mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih banyak lagi. Padahal sudah diberi syarat, kalau Anda diam sampai aku menjelaskan, aku akan memberi, sampai aku akan menerangkan, akan mendapatkan ilmu yang lebih lagi. Tapi beliau kurang bersabar. Bertanya, ada kejadian seperti ini, bertanya, pengin tahu. Pengin tahu. Yo karuan semuanya pengin tahu. Baik, mungkin ini dulu yang bisa kita sebutkan. Mudah-mudahan besok kita bisa menyelesaikan ini setelahnya, serta akhir daripada pembatal-pembatal keislaman. Insyaallah satu pertemuan lagi kita selesai 10 pembatal-pembatal keislaman. Bi'idnillahi Azza wa Jalla. Tayyib, wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadha qadar. Tafadzulu hafidhukumullah.